Ige Deza Za ZHA. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh jika seorang sudah mewakafkan tanah untuk jalan umum tapi masih menguasai tanah itu? Wakaf itu mesti ada 4 unsur. Yang pertama, waqif. Saya orang yang berwakaf. Yang kedua, orang yang menerima wakaf, disebut dengan nazir. Yang ketiga, benda yang diwakafkan, ini tanah. Lalu kemudian ada ijab dan qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk pembangunan MDA tunai. Maka tanah ini bagaimana? La yurasu, tidak boleh diwariskan kepada anak. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain. Wala yuba'an, tidak boleh diperjualbelikan. Habasta aslaha, pokoknya itu tetap ada. Selama dia ada, itulah dia disebut wakaf. Maka yang benda hilang, minyak dipakai hilang, maka tidak wakaf. Ini wakaf tanah, bagus untuk maslahat orang banyak. Dia tetap ada, tapi tidak bisa dikuasai untuk dijual belikan atau diwariskan kepada anak-anak atau dihibahkan kepada orang lain. Dia tetap menjadi wakaf. Yang menguasainya siapa? Nazir, orang mengelola wakaf. Kalau di Mesir ada satu menteri khusus, namanya Wazirul Awqaf, Menteri Urusan Wakaf. Di negara kita ada Badan Wakaf Nasional. Wallahu a'lam.